Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uuthu rahmatan lil alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma inna na'udhu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa na'udhu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma saddidna wa waffiqna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysiral 'asiri 'alaika yasir. Amma ba'd. Pertemuan kita perdana di dalam sebuah matan yang masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu, karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah wa rahima jami'a ulama'il ummah, dengan judul Al-Qawa'idul Arba'ah. Al-Qawa'id jamak dari qa'idah, dan qa'idah adalah sebuah masalah yang di dalamnya tercakup beraneka ragam poin. Qa'idah adalah sebuah masalah yang mencakup di dalamnya beberapa poin, terkumpul di dalamnya beberapa poin. Ini makna qa'idah di dalam agama Islam. Contoh qa'idah adalah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah qa'idah dari qa'idah-qa'idah syariat yang sangat hebat. Di dalamnya tercakup banyak masalah yang membutuhkan niat. Salat butuh niat, masuk ke dalam kaidah ini. Puasa butuh niat, masuk di dalam kaidah ini. Jihad perlu niat, masuk di dalam kaidah ini. Haji perlu niat, masuk di dalam kaidah ini. Mengeluarkan harta perlu niat, masuk di dalam kaidah ini. Maka qa'idah adalah sesuatu yang di dalamnya tercakup banyak hal. Bisa difahami? Taib. Itu secara makna qa'idah. Al-arba' masyhur, bilangan empat. Dan dia tidak memakai ta'ul marbutah, yaitu mu'annas, karena dia na'at dari qa'idah. Dan na'at harus mengikuti hukum al-man'ud. Ini pelajaran nahwu. Bagi yang faham, alhamdulillah. Bagi yang belum faham, catat dulu. Nanti tanya kakaknya. Apa maksud na'at, kak? Apa maksud man'ud? Yang man'ud di sini adalah al-qawa'id. Dan dia mu'annas. Karena jamak dari qa'idah. Qa'idah mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Maka qa'idah adalah mu'annas. Man'udnya mu'annas. Maka na'at harus mu'annas. Al-arba' mu'annas. Al-arba'ah mudhakkar. Karena man'utnya mu'annas, maka na'atnya harus mu'annas, harus ikut. Maka menggunakan lafaz mu'annas. Karena dia na'at dari mu'annas. Dari mu'annas. Al-qawa'idu al-arba'u. Kaedah-kaedah yang berjumlah empat. Kitab ini dinamakan Al-Qawa'idul Arba' dikarenakan dia mengandung empat kaedah. Kesemuanya membahas masalah akidah. Kaedah atau kawaid bisa saja dia adalah kaidah di dalam akidah, kaidah di dalam fikih, kaidah di dalam nahu, kaidah di dalam hukum halal dan haram, kaidah di dalam syair, beraneka ragam. Kaidah itu sangat banyak. Namun dari seluruh kaidah yang banyak itu, yang paling penting adalah kaidah di dalam akidah. Yang paling penting adalah kaidah di dalam apa? Akidah. Kenapa? Karena akidah ini adalah pondasi agama. Akidah ini adalah pondasi agama. Bangunan kita ini, masjid kita ini, yang paling penting dari semua ini, bangunan ini adalah pondasinya. Betul atau tidak? Kalaulah pondasinya tidak kuat, maka tidak akan berdiri bangunan ini. Akidah di dalam agama Islam adalah pondasi. Sementara ibadah dan amalan adalah bangunan yang berdiri di atas pondasi itu. Dari sini fahamlah kita urgensinya akidah. Karena di atas akidah inilah berdiri amal. Salat berdiri di atas akidah. Zakat berdiri di atas akidah. Haji berdiri di atas akidah. Berbakti kepada orang tua berdiri di atas akidah. Bertutur kata jujur berdiri di atas akidah. Amanah sebagai pemimpin berdiri di atas akidah. Berjilbab menutup aurat kepada siapapun yang bukan mahram berdiri di atas akidah. Tanpa akidah, semuanya runtuh. Maka orang kafir tidak punya akidah, hidupnya hancur. Dia tidak memiliki bangunan. Kehidupan yang rapuh. Demikian juga orang yang menyatakan dirinya Islam, namun ternyata dia tidak punya akidah. Maka dia tidak punya pondasi, rapuh serapuh orang kafir. Ditanyakan sholatnya, sholatnya hampa. Ditanyakan zakatnya, berusaha untuk tidak membayar. Ditanyakan hajinya, diundur ke usia 66 tahun. Ditanyakan menutup auratnya, kata dia itu tidak modis. Ditanyakan kejujurannya, kata dia orang jujur sekarang gak laku. Ditanyakan amanahnya, kata dia kalau kita amanah sekarang dimusuhi orang. Lihat rapuh. Apa yang menyebabkannya rapuh? Jawabannya, akidah. Akidahnya rapuh. Berbeda dengan orang yang akidahnya kokoh. Sholatnya, Masya Allah. Dijaga. Agar menjadi sholat yang bagus. Oleh karena itu, kenapa Ustaz nyinyir masalah sholat kepada kalian? Karena ketika bermain-main dalam masalah sholat, ada unsur akidah yang rapuh. Dan tentu Ustaz tidak mau, dan kalian juga tidak mau akidah kalian rapuh. Apa yang rapuh dalam masalah orang sholat main-main, dia tidak memuliakan Allah. Mau menghadap Allah dia masih main-main, itunya dia artinya dia menyepelekan Allah. Kalau sebentar lagi Anda akan bersalaman dengan presiden, masih main-main, itu namanya pelecehan kepresidenan. Bagaimana kalau yang dilecehkan itu adalah Allah? Oleh karena itu orang yang masih main-main ketika mau sholat, akidahnya rapuh. Rapuhnya akidah membuat dia tidak peduli kepada siapa dia akan menghadap. Seorang tabi'in bernama Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Berarti cucunya Fatimah. Fatimah melahirkan Husain. Fatimah menikah melahirkan Ali. Ini ahli ibadah yang luar biasa. Sebuah biografi hebat dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau kalau sudah berwudu menggigil ketakutan. Kalau sudah berwudu, sedang berwudu mau sholat, sudah menggigil ketakutan. La ilaha illallah. Hebat. Iman kita belum seberapa dibanding mereka. Mereka belum lagi masuk masjid sudah takut kepada Allah. Sudah takut untuk menghadap Allah. Ditanyakan kepadanya, apa yang membuat Anda menggigil setelah wudu? Beliau menjawab, aku tahu setelah wudu ini aku akan menghadap siapa. Karena kita tidak tahu kita menghadap siapa, kita main-main. Tapi kalau kita hadirkan akidah yang kokoh di dalam dada, kita akan menghadap Allah. Mustahil syaitan bisa membentuk kita menjadi orang yang bermain-main ketika akan sholat. Entah kapan kita akan sampai kepada hebatnya akidah sehebat akidah Ali bin Husain bin Ali ini. Kita sudah berdiri, sudah mau takdir, belum juga hadir rasa takut kepada Allah itu. Belum juga hadir rasa kita sedang berdiri akan segera berdialog dengan Allah. Naam, orang yang salat berkomunikasi langsung dengan Allah. Setiap kata yang dia ucapkan Allah jawab dari Al-Fatihahnya. Baik, ini sebagai contoh saja. Dan kalau ini kita kembangkan masih banyak contoh-contoh yang lain bagaimana para ulama begitu takutnya mereka kepada Allah karena begitu hebatnya, dalamnya akidah mereka. Lihat bagaimana hebatnya sholat sampai dari wudu saja sudah hebat. Apalagi sholatnya. Semua itu karena akidah yang kokoh di dada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Aqidah khauf minallah, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Berilmu di sini bukan hafal Al-Qur'an saja. Orang yang hafal Qur'an tidak takut kepada Allah bukan orang yang berilmu. Berilmu di sini bukan hafal Sahih Bukhari. Orang yang hafal Sahih Bukhari tidak takut kepada Allah, tidak berilmu. Namun petani yang takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, karena takut kepada Allah, Allah akan marah, itu dia ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Ciri ilmu itu adalah takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah bukan orang yang berilmu. Dia hanya orang yang hafal ilmu. Hafal apa? Ilmu, tapi tidak berilmu. Karena ilmu adalah ilmu yang dipraktekkan. Namun ilmu yang tidak dipraktekkan tidaklah ilmu. Dia hanya menjadi petaka bagi yang punya ilmu. Kita sudah tahu, kita tidak amalkan, itu bukan ilmu. Itu adalah virus yang akan menghancurkan kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tinggal menekan kita di akhirat. Kamu sudah tahu kenapa melanggar. Al-Quran di akhirat terbagi dua. Hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal boleh jadi menolong kita di akhirat, hujjah untuk kita. Boleh jadi menghancurkan kita di akhirat, hujjah atas kita. Yang sudah tahu Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan membelanya di akhirat. Yang sudah tahu Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan menghancurkannya di akhirat. Inilah sabda Rasul kita tercinta, Wal-Quranu hujjatun laka au alaika. Hebat Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, keimanannya luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah demikian hebat. Berwudu saja sudah menggigil karena takut kepada Allah. Entah kapan kita sampai kepada keimanan sehebat itu. Dan kita tidak putus asa. Apa yang bisa dilakukan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Abi bin Ali bin Abi Thalib, bisa kita lakukan sekarang. Dengan syarat kita melatih. Bila perlu kita dapat hari ini, besok kita meninggal dunia. Kita beringgal dalam iman kita yang paling hebat. Kalau ataupun kita berlatih, tidak sampai sehebat imannya Ali bin Husain. Paling tidak di bawahnya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Tidak seperti sekarang antara kita dan mereka ribuan derajat berbeda. Bisa difahami apa yang Ustaz maksud? Baik. Maka akidah itu adalah pondasi. Yang akidahnya kuat, gak mungkin dia bernyanyi. Gak mungkin. Yang akidahnya kuat, gak mungkin nonton film Korea. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau akidahnya kuat. Orang yang akidahnya kuat, tidak mungkin mencintai selebriti yang penuh dengan maksiat. Gak mungkin. Gak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin pohon mangga akan membuahkan durian. Gak mungkin. Pohon mangga tetap akan mengeluarkan buah apa? Mangga. Tidak mungkin durian yang dia keluarkan. Itu tidak mungkin. Orang yang akidahnya kuat tidak akan mungkin mencintai orang yang tidak punya akidah. Orang yang ingin hisabnya di akhirat ringan tidak mungkin mencintai orang yang hisabnya di akhirat berat. Orang yang akidahnya benar tidak mungkin dia mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang akidahnya benar harus membenci orang yang dibenci oleh Allah. Walaupun itu orang tuanya sendiri. Dan terbukti di dalam peperangan bersama Rasul, anak berhadapan dengan orang tua. Apa boleh buat? Orang tua saya di atas pasukan Quraisy, bersama pasukan Quraisy. Saya anaknya bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu satu nama? Kalian bisa sebutkan satu nama? Anaknya bersama Rasul, orang tuanya di pasukan Quraisy. Tidak tahu? PR. PR. Demikian juga sebaliknya. Ada di zaman Rasul ketika berperang bersama Quraisy, ada yang bersama Rasul bapaknya. Yang bersama orang kafir, Quraisy anaknya. Berperang. Inilah akidah yang kuat. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan kecintaannya kepada anaknya, mengalahkan kecintaannya kepada orang tuanya. Inilah firman Allah di dalam Al-Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana. Allahu Akbar. Tak mungkin engkau temukan orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Tak mungkin engkau temukan mereka yang benar-benar cinta, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, beriman kepada hari akhir, ternyata mereka juga mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak mungkin itu. Walaupun itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Walaupun itu adalah anak-anak mereka sendiri. Walaupun itu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Walaupun itu adalah keluarga besar mereka sendiri. Tidak mungkin mereka cintai. Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, akidahnya kuat, gak mungkin mereka mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walaupun ayah mereka sendiri. Walaupun anak mereka sendiri. Walaupun saudara sekandung mereka sendiri, walaupun keluarga besar mereka sendiri. Kalau itu sudah terjadi, itulah orang-orang yang telah Allah letakkan di dalam hati mereka iman. Kalau kita masih mencintai selebriti, iman kita dipertanyakan. Selebriti yang Ustaz maksud di sini, selebriti maksiat. Baik skala Pekanbaru, Riau, atau skala nasional Indonesia, atau skala internasional, dunia. Pelaku-pelaku maksiat, kalau kita cintai, iman kita dipertanyakan. Karena mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak ada hubungan kerabat dengan kita. Yang ada hubungan kerabat saja kita kipas. Enggak bisa kita cinta orang-orang yang seperti ini. Walaupun ayah kita. Sementara dia siapa? Neneknya siapa? Kakeknya siapa? Jangankan hubungan berkerabat dengan dia. Ayam kita saja enggak kawin dengan ayam dia. Enggak ada hubungan kerabat. Enggak ada hubungan sihir, musaharah. Musaharah itu adalah hubungan karena tali pernikahan. Enggak ada. Mungkin dia ipar kita atau adik ipar kita. Enggak ada. Enggak ada hubungan. Kalau orang yang berbuat maksiat tidak ada hubungan dengan kita, kita bisa cinta, kan aneh. Padahal Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu tidak akan cinta walau ayah mereka sendiri. Walau anak mereka sendiri. Itulah orang-orang yang di hatinya telah ada iman. Maka kenapa kita selalu menyampaikan kepada antunna semuanya, kepada jamaah kita semuanya, bahwa jangan cintai pelaku maksiat. Karena kalau kita cinta pelaku maksiat, pertanda akidah kita rapuh. Iman kita rapuh. Itulah pentingnya akidah. Karena akidah adalah pondasi. Di atas pondasi inilah berdiri bangunan-bangunan ketaatan. Berdiri tiang, berdiri dinding, dan semuanya. Berdiri atap. Kalau rapuh akidah ini, rapuh pondasi ini, semuanya hancur. Maka Ustaz katakan tadi bahwa kaidah yang paling penting dari banyak kaidah, nahwu ada kaidah-kaidahnya, sharaf ada kaidah-kaidahnya, mustalah ada kaidah-kaidahnya, fikih ada kaidah-kaidahnya, tafsir ada kaidah-kaidahnya. Namun yang paling penting dari seluruh kaidah adalah kaidah apa? Dalam hal akidah. Itu yang paling penting. Karena akidah pondasi. Langsung kita masuk kepada kitab. Kita temukan pengarang kitab Fadilatul Syekh Al-Alimur Rabbani Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah wa rahima jami'a ulama'il ummah, berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima, Rabbal arshil azimi, an yatawallaka fid dunya wal akhirati. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya arsh yang sangat besar, agar menjadikan engkau walinya di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar menjadikan engkau adalah orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, dan agar ia menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi nikmat bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan apabila diberikan bala bencana sabar, bersabar, wa idza aznabastaghfar, dan apabila berdosa beristighfar. Fa inna haula'i tsalats, fa inna haula'i tsalatha unwanus sa'adati, maka sesungguhnya mereka yang tiga ini adalah unwanus sa'adah. Unwan secara arti adalah alamat, alamat as-sa'adah, kebahagiaan. Maksud alamat kebahagiaan adalah mereka lah inti-inti kebahagiaan. Seluruh kebahagiaan akan bermuara ke sana, akan datang ke arah itu. Sebagaimana alamat adalah tempat mengarahnya segala sesuatu ke alamat itu. Maka unwanu sa'adah artinya adalah dialah pendatang-pendatang kebahagiaan, dialah magnet-magnet kebahagiaan. Pengarang kitab memulai kitabnya yang kecil namun penuh manfaat ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai surat-suratnya dengan bismillah, dengan nama Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memulai segala sesuatu yang penuh dengan kebaikan dengan bismillah. Kita mau belajar bismillah. Oleh karena itu di dalam muhadarah ini kita mulai dengan bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita memulai segala suatu kebaikan dimulai dengan bismillah. Mau tidur, bismillah. Mau makan, bismillah. Apalagi mau belajar, yang lebih penting daripada makan, lebih penting daripada tidur, bismillah. Baca Quran, bismillah. Seluruh amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, kata Nabi, abtar, terputus. Dalam riwayat lain, aqta'. Aqta' dan abtar maknanya mirip. Aqta' dari qata'a yaqta'u, abtar dari batara yabturu. Terputus, maksud terputus bukan hanya ditolak, tapi tidak sempurna kebaikannya kalau tidak dimulai dengan bismillah. Dan bismillah adalah pembawa berkah. Kita bertabarruk dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena kalau tidak baca bismillah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kurang manfaatnya, kurang berkahnya, kurang kebaikannya. Maka bismillah adalah tabarruk, bertabarruk dengan nama Allah, mengambil berkah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian setiap akan belajar di kelas, belajar itu adalah kebaikan, mulai dengan bismillah. Guru kalian juga akan mengajar, mulai dengan bismillah. Dan begitu seterusnya. Jangan lupa minta berkah kepada nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kemudian beliau mulai kitabnya dengan mendoakan orang yang akan membaca kitab itu. Allahu Akbar. Tanda bahwa beliau penyayang. Orang yang sayang kepada seseorang akan selalu mendoakan orang yang dia sayangi. Sebagaimana orang yang benci kepada seseorang akan mendoakan keburukan untuk orang yang dia benci. Kalau orang itu selalu mendoakan kebaikan untuk kita, pertanda dia sayang kita. Di antara doa-doa beliau adalah As'alullahal karima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb arsh yang sangat besar, agar menjadikan engkau walinya di dunia dan di akhirat. Ini doanya yang pertama. doa beliau untuk kita, pembaca kitab ini, dan siapapun yang membaca kitab ini sampai hari kiamat. Pertama, di beliau doakan agar menjadi wali Allah di dunia dan di akhirat. Orang kalau sudah menjadi wali Allah di dunia dan di akhirat, selamat hidupnya. Karena wali hanya ada dua. Wali Allah atau wali syaitan. Kalau orang tidak menjadi wali Allah, dia akan menjadi wali syaitan. Orang yang tidak menjadi tentara Allah, dia akan menjadi tentara syaitan. Tidak ada pilihan, hanya ada dua pasukan. Menjadi wali Allah maksudnya menjadi orang yang beriman dan bertakwa di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Keimanan dan ketakwaannya memberikan kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Silakan kalian cari suratnya nanti dalam surat apa. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang tidak lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa sedih. Allahu Akbar. Senikmat-nikmat hidup, tak ada rasa takut dan tak ada rasa sedih. Itulah kehidupan wali-wali Allah. Mereka tidak punya rasa takut. Dan mereka tidak punya rasa sedih. Siapa wali-wali Allah yang seperti itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman ada di dalam dada. Takwa ada di dalam dada. Kemudian mengalir iman itu melalui lisan. Mengalir takwa itu melalui lisan. Dan terwujud dalam amalan. Di doanya yang pertama, didoakan kita untuk menjadi wali Allah di dunia dan di akhirat. Doa beliau yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Agar kemudian semoga Allah menjadikan engkau adalah orang yang penuh berkah dimanapun engkau berada. Doa yang luar biasa lagi. Menjadikan kita orang yang penuh berkah. Berkah adalah ziyadatu khairin. Al-barakatu hiya maknaha ziyadatu khairin. Kelebihan dalam kebaikan. Berlebih di dalam kebaikan. Itu makna berkah. Untung 100 ribu. Sama-sama 100 ribu. Namun yang satu Allah berkahi. Yang satu tidak. Maka yang 100 ribu yang Allah berkahi ini banyak manfaatnya. Tidak sama dengan 100 ribu yang tidak ada berkah. Ternyata 100 ribu yang didapati oleh orang mukmin dalam mencari nafkah bisa untuk menghidupi keluarganya, bisa untuk nafkah kepada istri dan anak-anaknya, masih bisa untuk berinfak dan bersedekah. Subhanallah. Sementara 100 ribu yang ada pada orang yang tidak beriman, yang tidak ada berkah, habis untuk judi. Habis untuk traktir orang saja. Anak istrinya teriak di rumah, gak ada nafkah, dia diam-diam saja. Gak ada berkah. Habis untuk yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Karena tidak ada apa? Berkah. Maka penting sekali berkah dalam hidup kita. Kita menjadi santri, kita menjadi siswi. Siswi sama-sama siswi. Namun siswi yang dapat berkah beda dengan siswi yang tidak dapat berkah. Dia menjadi siswi yang bukan sembarang siswi. Dia memberikan kebaikan kepada temannya, memberikan kebaikan kepada musyrifahnya, memberikan kebaikan kepada gurunya, memberikan kebaikan kepada sekolahnya, memberikan banyak yang dia berikan. Karena dia adalah siswi yang penuh berkah. menjadi seorang yang penuh berkah. Di rumah akan ada kebaikan dia berikan di rumahnya. Menjadi anak akan ada kebaikan yang dia berikan kepada orang tuanya. Menjadi teman akan ada kebaikan yang dia berikan kepada temannya. Menjadi pemimpin akan ada kebaikan yang dia berikan kepada rakyatnya. Menjadi tetangga akan ada kebaikan yang dia berikan kepada tetangganya. Menjadi guru akan ada kebaikan yang dia berikan kepada murid-muridnya. Menjadi panglima akan ada kebaikan yang dia berikan kepada pasukan-pasukan tentara-tentaranya. Mau apa lagi? Itulah orang yang penuh berkah. Dan kita didoakan untuk menjadi orang seperti itu. Datang kita ke pasar, pasar itu penuh berkah dengan adanya kita. Datang kita ke toko, toko itu dapat berkah dengan adanya kita. Datang kita ke masjid, jamaah masjid itu mendapatkan berkah, mendapatkan tambahan kebaikan dengan adanya kita di sana. Datang kita kepada sebuah sekolah itu mendapatkan berkah. Doa yang luar biasa. Allah berkata tentang Nabi Isa alaihi salam, perkataan Nabi Isa ketika masih kecil, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah akan jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Surat Maryam. Allah jadikan aku, kata Nabi Isa, orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Itu doa beliau yang kedua. Doa beliau yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Agar Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi, termasuk orang yang bersyukur. Syukur harus ada tiga unsur. Siapa yang tahu? Siapa yang jawab angkat tangan. Syukur itu harus terwujud tiga hal. Ada yang tahu? Ada rapat kecil di belakang? Ada tiga unsur syukur. Yang apabila salah satunya hilang, syukur tidak ada. Harus ada ketiga-tiganya, baru dikatakan manusia itu bersyukur. Ada yang tahu? Pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati maksudnya meyakini semua ini datangnya dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kerja keras kita. Murni anugerah Allah. Syukur dengan lisan mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dan syukur dengan anggota badan adalah menggunakan seluruh nikmat itu dalam rangka hal-hal yang diridhoi Allah saja. Contohnya mata. Menjadi orang yang bersyukur soal mata adalah meyakini mata ini murni anugerah Allah. Lalu bersyukur dengan lisan, alhamdulillah kita masih diberikan mata oleh Allah. Lalu bersyukur dengan anggota badan, yaitu mata itu hanya diperuntukkan untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah saja. Manakala mata itu digunakan untuk melihat hal yang tidak diridhoi Allah, itu bukan orang yang bersyukur. Lakukan hal yang sama dengan kaki. Bersyukur bahwa Allah memberikan kita nikmat kaki, hati kita meyakini kaki ini, kalau bukan Allah yang menyehatkannya tidak akan sehat. Murni anugerah Allah. Lalu bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan saya kaki. Lalu gunakan kaki itu melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Wa halumma jarra. Dan begitu seterusnya. Wa ala hadza faqis. Kiaskan segala sesuatunya kepada seperti yang Ustaz katakan tadi. Mata, telinga, lidah, tangan, jari jemari, mobil, motor, handphone, pakaian, apa saja, uang, dan seterusnya. Wa idza butliya sabar. Semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang apabila diberikan bala, diberikan bencana, petaka, sabara, dia bersabar. Syukur dan sabar itu adalah benteng hidup seorang mukmin. Kenapa? Karena dunia ini hanya ada dua. Nikmah atau musibah. Kemudahan atau kesulitan. Dunia ini akan silih berganti. Hanya antara dua saja silih bergantinya. Nikmah atau musibah. Kemudahan atau kesulitan. Dan untuk menghadapi dua hal itu, orang mukmin harus punya dua senjata. Syukur dan sabar. Syukur senjatanya untuk berhadapan dengan nikmat-nikmat. Sabar adalah senjatanya untuk berhadapan dengan musibah-musibah. Syukur adalah senjata orang mukmin berhadapan dengan kemudahan-kemudahan. Dan sabar adalah senjata orang mukmin untuk berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Kalau hidup sudah punya syukur dan sudah punya sabar, dunia ini aman. Maka jadilah orang yang bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkara orang mu'min, seluruh perkaranya untuknya adalah kebaikan. Wala yakunu dhalika illa li mu'min. Itu tidak akan terwujud kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'a syakar. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, nikmat demi nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, apabila dia mendapatkan mudarat, petaka demi petaka, musibah demi musibah, sabar. Dia pun bersabar. Hidup kalau sudah punya syukur, sudah punya sabar, dunia ini aman. Yang tidak aman adalah manakala kita tidak punya syukur, mendapatkan nikmat jadi orang sombong. Manakala kita tidak sabar, mendapatkan musibah jadi orang frustasi. Menjadi orang frustasi. Baik. Wa idza adznaba istaghfar. Didoakan kita oleh beliau, semoga kalian apabila menjadi orang yang berdosa, beristighfar. Segera menjadi orang yang beristighfar. Naam, semua kita berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Sehebat apapun kita beribadah menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, pasti suatu saat tergelincir ke dalam dosa. Tidak ada orang yang suci daripada dosa. Di zaman ini, tidak ada orang yang suci daripada dosa. Semua kita berdosa. Dan yang Ustadz yakini sekarang, izinkan Ustadz meyakini, menyampaikan kepada kalian apa yang Ustadz yakini di dalam hati Ustadz. Mau dengar? Yang Ustadz yakini di dalam hati Ustadz sekarang adalah, Ustadz ini di antara kita sekarang, Ustadz inilah orang yang paling banyak dosanya. Karena umur Usad jauh di atas kalian. Dan kalian begitu baligh sudah berada di dalam sekolah ini. Berapalah kemampuan kalian berbuat maksiat dari mulai baligh sampai sekarang. Dan Ustadz melakukan maksiat berbelas-belas tahun di atas itu. Maka suatu hal yang tidak mungkin Ustadz katakan bahwa dosa Ustadz lebih minim daripada kalian. Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan kita berdosa supaya kita merasakan lezatnya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Dan tidak akan ada rasa lezat mengucapkan astaghfirullahaladzim kalau kita tidak punya dosa. Sebagaimana lezatnya kita makan ketika kita merasakan lapar. Lezatnya tidur ketika kita merasakan ngantuk. Lezatnya minum ketika kita merasakan haus. Maka lezatnya istighfar ketika kita merasakan bahwa kita punya dosa. Dan orang yang beruntung bukanlah manusia yang tidak punya dosa. Di zaman kita sekarang. Bukan secara keseluruhan. Secara keseluruhan ada orang-orang yang tidak berdosa yang sangat beruntung. Yaitu para nabi dan para rasul. Di zaman kita sekarang ini. Tidak ada lagi orang yang tidak berdosa. Maka orang yang berdosa yang beruntung adalah orang yang kemudian setelah berdosa segera beristighfar. Beliau mendoakan kita untuk menjadi orang yang bisa beristighfar kalau berdosa. Bukan tidak terjerumus ke dalam dosa, itu mustahil. Sebagian penanya bertanya, Ustaz bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa-dosa? Jawaban Ustaz, jangan jadi manusia. Jadi malaikat. Kalau jadi malaikat bisa. Hidup tanpa dosa. Kalau mau jadi manusia hidup tanpa dosa. Mustahil. Keluar Ustadz pagi ini. Kalian di sini belajar, belajar, belajar, belajar. Ustadz keluar, pagi-pagi harus keluar. Entah berapa dosa sepanjang jalan itu yang Ustadz lakukan. Betapa banyak wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, terlihat. Betapa banyak iklan-iklan wanita tanpa menutup aurat, terlihat. Itu dosa. Dosa mata. Maka tidak salah kalau kemudian Ustaz meyakini, semua kita yang hadir di sini, Ustaz yang paling banyak dosanya. Berdosa sudah sekian tahun dari mulai balik sampai sekarang. Sementara kalian terbentengi di benteng yang sangat kokoh. Di mana tidak ada musik. Tidak ada film. Tidak ada iklan wanita-wanita yang membuka aurat. Tidak ada orang yang mengajak kepada kemaksiatan. Benteng yang sangat kokoh. Di luar sana tidak ada benteng. Maka kita didoakan oleh beliau, kalau kita berdosa, semoga kita beristighfar. Dengan istighfar semua dosa akan luluh lantak kalau kita istighfarnya serius. Karena Allah berjanji mengampunkan seluruh dosa. Lalu beliau katakan, fa'inna ha'ula'i thalath unwanu sa'adah. Tiga hal yang tadi, mereka yang tiga ini, yang tiga itu adalah bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Tiga ini adalah magnet-magnetnya kebahagiaan. Orang yang bahagia hidup di dunia punya tiga sifat ini. Sifat syukur ketika mendapatkan nikmat, sifat sabar ketika mendapatkan musibah, dan sifat istighfar ketika terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan ini doa beliau kepada kita di dalam kitab ini, di awal kitab ini, tanda beliau penyayang. Dan itu sifat yang harus dimiliki oleh seluruh da'i yang mengajak manusia kepada kebaikan. Harus punya sifat penyayang. Allah berfirman tentang Rasulnya tercinta. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum, astaghfir lahum, syawirhum fil amr, fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ayat bicara tentang Rasul harus menjadi manusia penyayang. Di dalam ayat lain dalam surat At-Taubah, bil mu'minina raufun rahimun. Siapa yang hafal ayat berapa? Enggak boleh lihat Al-Qur'an. Ayat berapa ini? Tunjuk tangan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat keberapa dari surat At-Taubah? Tidak ada yang jawab. Saya bingung mau cari hadiah ini, mau dikasih siapa ini? Dua-dua pertanyaan lewat semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi seorang da'i, seorang yang mengajak manusia kebaikan harus memiliki apa? Sifat penyayang, bukan sifat pemarah. Sifat penyayang. Ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah menunjukkanmu untuk taat kepadanya. Didoakan lagi untuk jadi orang taat. Itulah enaknya dengan para ulama. Selalu didoakan. Kita murid-muridnya selalu didoakan. Dan doa orang saleh biasanya dekat dengan mustajab. Dekat dengan istijabah. Dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, semoga engkau mendapatkan rusyd, mendapatkan jalan yang benar. Diberikan oleh Allah jalan yang benar, li ta'ati, untuk selalu taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah, jalan yang lurus, millata Ibrahim, millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim itu adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah. Engkau ikhlaskan untuk Allah seluruh agama dan ketaatanmu. Ad-din adalah agama, ketaatan. Engkau ikhlaskan untuk Allah seluruh ketaatanmu. Engkau ikhlaskan untuk Allah seluruh agamamu. Ad-din dari bahasa Arab, dana yadinu, dinan. Kalau kita kembali kepada kamus-kamus Arab, makna dana yadinu adalah khadu'a yakhdu'u khudu'an, tunduk dan patuh. Maka agama adalah ketundukan dan kepatuhan. Ad-dinu al-islamiyu, ketundukan dan kepatuhan al-islami yang menyelamatkan. Itu agama kita, agama Islam. Orang yang tunduk dan patuh membuat dia selamat. Selamat dari apa? Dari mara bahaya yang sangat banyak. Yang jelas selamat dari murka Allah. Selamat dari neraka Allah. Selamat dari azab di padang mahsyar. Selamat dari azab kubur. Coba lihat. Itu di akhirat. Di dunia banyak. Selamat dari penjara. Orang yang patuh dan taat enggak ada masuk penjara. Kecuali hanya segelintir kecil yang mendapatkan musibah. Orang-orang baik tidak masuk penjara, musibah kecil. Sedikit-sedikit yang dapat seperti itu. Seperti Nabi Yusuf dan yang lainnya. Dan penjara bagi mereka adalah nikmat. Subhanallah. Hebatnya orang-orang yang bertakwa. Penjara bagi mereka adalah nikmat. Kalian tahu kenapa penjara bagi orang bertakwa adalah nikmat? Karena mereka orang yang suka menyendiri untuk beribadah. Mereka apa? Orang yang suka menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Justru bergaul dengan orang banyak membuat dia kurang tenang. Tapi harus dilakukan. Tapi dia tidak menemukan ketenangan hidup dalam bergaul bersama orang ramai. Dia menemukan ketenangan hidupnya manakala dia sendiri. Hanya bermunajat kepada Allah sendirian tanpa ada yang mengganggu. Itu yang dia sukai. Maka penjara bagi orang-orang yang seperti ini adalah nikmat besar. Di mana orang lain dikosongkan, tidak boleh mendekat, hanya dia sendiri. Ini keinginan hidupnya. Namun bagi orang yang tidak beriman, penjara itu susah. Kenapa? Dia tidak suka menyendiri dengan Allah. Dia sukanya ketawa, ke TV, nonton huru hara, kongkow, ke mall, kemana-mana, wisata, tamasya, ke luar negeri. Itu yang dia suka. Ketika di penjara bagi dia itu adalah petaka besar. Tapi bagi orang yang bertakwa, penjara itu adalah kenikmatan. Di mana seolah-olah dia mengatakan, ya Allah berterima kasih, kau berikan kesempatan kepadaku untuk di penjara menyendiri bertahun-tahun untuk bermunajat kepadamu tanpa ada orang yang menggangguku. Ini yang membuat Nabi Yusuf betah bertahun-tahun dalam penjara. Falabitha fis-sijni bid'a sinin. Kita lanjutkan. Orang yang taat dan patuh selamat dari penjara, selamat dari kejaran polisi, selamat dari KPK, selamat dari aibnya yang disebar kemana-mana, rumah tangganya berantakan, selamat dari murka orang tua. Anak yang patuh tidak akan dimurkai oleh orang tua. Dan banyak lagi keselamatan-keselamatan lain. Maka ad-dinul islami adalah ketundukan dan kepatuhan yang akan memberikan keselamatan. Itu maknanya. Walau kemudian diterjemahkan orang sering dengan istilah agama Islam, agama Islam, agama Islam. Namun kalau tidak diterjemahkan secara apa yang Ustaz terjemahkan tadi, kurang jelas arti ad-dinul islami itu. Ad-din artinya ketundukan dan kepatuhan. Islam artinya yang menyelamatkan dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Yang berarti aslama menyelamatkan. Namun ketika diterjemahkan orang agama Islam, enggak jelas apa itu agama Islam. Tapi kalau dipahami pakai bahasa Arab, ad-dinul islami, maknanya jelas. Berarti ini adalah ketundukan dan kepatuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di akhirat. Itu enaknya belajar agama pakai bahasa Arab. Maka jangan malas-malas menghafal kosakata bahasa Arab. Jangan malas-malas mempraktekkan bahasa Arab. Nikmatnya baca Quran itu kalau kita mahir bahasa Arab. Nikmatnya baca hadis itu kalau kita mahir bahasa Arab. Ini wajah-wajah pemalas bahasa Arab sebanyak ini di depan Ustaz ini. Bahasa Arab itu adalah beban. Bahasa Arab itu adalah penjara. Ya Allah, gak ngerti kalian. Gak ngerti kalian apa itu bahasa Arab. Bahasa yang Allah pilihkan untuk kitabnya yang mulia. Bahasa yang Allah pilihkan untuk lidah Rasulnya tercinta. Orang yang mau dekat dengan Allah mencintai bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab itu dia akan semakin dekat dengan kitab Allah. Semakin dekat dengan hadis-hadis Rasulullah. Semakin memahami agama lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dan dia bisa mengkritik orang-orang yang salah dalam menterjemah. Contoh, Al-Hakumut Takathur. hatta zurtumul maqabir. Alhaakum. Di dalam Quran terjemahan diterjemahkan begini. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Salah terjemahan. At-takatsur bukan bermegah-megahan. Tapi at-takatsur dari kata-kata katsura yakthuru. Takatsara yatakatsaru takatsur. Artinya berpacu-pacu banyak. Bukan bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu ke gedung. Ke rumah mewah. Mobil mewah itu bermegah-megahan. Tapi berpacu banyak belum tentu megah. Contohnya petani-petani di kampung itu tidak megah. Tapi sawitnya 5.000 hektar. Enggak megah kok. Rumahnya biasa-biasa aja. Pakaiannya biasa-biasa aja. Tapi dia berpacu-pacu banyak. Banyak lahan sawit. Tangannya keras. Kalau salaman itu ketahuan itu. Ini petani sawit ini kayaknya. Tuh. Enggak megah? Enggak. Enggak mewah? Enggak. Mobilnya enggak mewah. Hanya BMW. Tahun 89 tapi. BMW tahun 89. Bukan keluaran 2014. Tuh. Berpacu-pacu banyak tidak mesti harus megah. Orang berpacu-pacu banyak ngarang novel, pacu-pacu banyak juga. Orang pacu-pacu banyak menaklukkan wanita, pacu-pacu banyak juga. Wanita yang pacu-pacu banyak menaklukkan pria, pacu-pacu banyak juga. Orang pacu-pacu banyak buat film, pacu banyak juga. Orang yang pacu banyak menghafal nyanyi, pacu banyak juga. Walaupun bukan bermegah-megah. Kalian yang pacu banyak punya sendal, pacu banyak juga itu. Udah berapa sendalnya dibawa ke sini? Udah 3. Oh, saya udah 5. Pacu banyak juga itu. Tuh kan? Kenapa mereka hanya menerjemahkan bermegah-megahan saja? Kenapa mereka tidak menerjemahkan berpacu banyak? Sultan Brunei itu punya mobil 6.000. Berarti dia berpacu banyak dalam soal apa? Punya mobil. Entah dia pernah naik semua, entah tidak, enggak tahu kita. Setiap ada keluaran baru beli, setiap ada keluaran baru beli, satu lapangan besar mobil dia semua. Dan enggak pernah mungkin sekali naik semuanya dia naik, enggak mungkin itu. Pasti yang naik cuma satu. Tapi dia berpacu-pacu banyak. Maka berpacu banyak lebih luas maknanya dibanding bermegah-megahan. Coba lihat, kalau kita mengerti bahasa Arab, kita akan dalam memahami ayat-ayat Allah. Namun kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, kita baca terjemahannya saja. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Pertanyaannya adalah, surat At-Takatsur ada setelah surat apa? Silakan. Nah, jangan lihat Al-Quran. Surat At-Takatsur ada setelah surat apa? Apa? Al-Qariyah. Ini hadiahnya ya. Ini hadiahnya. Jangan ambil di sini. Nanti aja. Ini hadiahnya. Setelah surat At-Takatsur surat apa? Surat apa? Al-Asr. Yang mana hadiahnya ini? Nah, ini hadiahnya ya. Ya. Kalian diberikan soal-soal rumit susah jawab, akhirnya yang mudah-mudah aja Ustaz kasih tarinya. Supaya jalan ini. Supaya jalan ini. Bingung juga Ustaz lihatnya banyak sekali. Kita lanjutkan? Lihat ketika kita mampu berbahasa Arab, kita mampu memahami ayat Al-Quran lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Orang sekarang pacu-pacu banyak apa? Pacu-pacu banyak sepatu. Iya kan? Pacu-pacu banyak baju. Pacu-pacu banyak apa lagi yang aneh-aneh ya? Cincin. Apa? Iya, batunya itu, cincinnya itu. Pacu-pacu banyak rumah, pacu-pacu banyak ruko. Ya macam-macam lah orang berpacu banyak sekarang. Ya. Aneh-aneh, pacu-pacu banyaknya itu aneh-aneh kadang-kadang. Ya. Dan itu melalaikan. Melalaikan. Baik, kita lanjutkan. Hanifiyah, agama yang hanif, agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran kita disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif. Anittabi' millata Ibrahima hanifa. Ikutilah milahnya Ibrahim yang lurus. Disuruh kita mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Milah Ibrahim yang lurus itu adalah anta'budallah, engkau beribadah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin, engkau ikhlaskan kepada Allah seluruh ketaatan itu. Ikhlas hanya kepada Allah, itu dia tauhid. Ikhlaskan semuanya untuk Allah. Membaca Al-Quran, ikhlaskan kepada Allah. Itulah latihan-latihan kita selama ini berbicara kepada hati, ikhlas atau tidak. Kalau kita ikhlas, berarti kita mengikuti agama Nabi Ibrahim yang telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya adalah, apa ayat sebelum ini? Ya, silakan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini hadiahnya, Ustaz enggak tahu isinya apa. Tuh. Ini mau yang ini? Apa ayat 10 ayat sebelumnya? Ayo, murojaah hafalan kalian. Apa 10 ayat sebelumnya? Di sini 56, berarti 46. Ayo, saya lihat Al-Quran sekarang. Silakan, di belakang. Siapa? Apa? Wa qawma nuhim min qabal innahum kanu qawman fasiqin. Saya lihat dulu betul atau tidak. Surat apa ini? Az-Zariyat ayat 5, ayat 46. Anti pegang Al-Quran, melihat Al-Quran? Hah? Anti melihat Al-Quran tadi? Oh, enggak jadi. Kalau lihat Al-Quran ya berarti nyontek. Orang nyontek enggak dapat hadiah. Aduh, gagal. Udah, taruh lagi. Enggak boleh lihat Al-Qur'an, kalau lihat Al-Qur'an mah nyontek namanya. Anak kelas 7 juga bisa. Enggak jadi, nanti kita cari lagi. Kita lanjutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna beribadah adalah mentauhidkan aku. Begitu kata Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, setiap kata beribadah kepada Allah, fahami maknanya mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Itu makna tauhid. Menjadikan Allah satu, esa. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengesakan aku di dalam seluruh ibadah mereka. Seperti sekarang ini Ustaz ngajar. Beribadah ini wajib ikhlas karena Allah. Wajib. Kalau tidak ikhlas karena Allah, percuma. Dari ba'da maghrib tadi sampai nanti kita selesai, percuma. Enggak ada artinya, sia-sia. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita akan berbuat, kita tanya hati kita. Itu makanya Ustaz latih kalian menanya hati. Ini ikhlas atau tidak? Ini ikhlas atau tidak? Ini ikhlas atau tidak? Karena kita hanya diperintahkan Allah untuk ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah ikhlas hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah semata. Tujuan daripada ibadah itu hanya Allah. Bukan sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan yang dituju adalah apa yang akan ada pada tangan manusia. Ustaz mau berdakwah, tidak boleh. Dalam pikiran itu selain Allah tidak boleh. Enggak boleh. Harus Allah semata. Kalau kemudian sudah ikhlas kepada Allah kita berdakwah untuk mengharapkan ridho Allah, setelah itu orang kasih duit, ya silakan terima. Asal jangan duit itu menjadi tujuan. Sama dengan orang pergi perang, jihad. Kalau yang dia mau berjihad karena Allah, benar-benar ingin menegakkan kalimat Allah, dia berjihad yang benar, walaupun setelah itu dapat ghanimah, harta hasil perang. Harta hasil perang. Ustaz tidak mau lagi mengatakan harta rampasan perang, tidak mau lagi sudah. Karena umat Islam itu bukan perampas. Mereka tidak pernah merampas-rampas. Maka kita terjemahkan sekarang, mulai dari sekarang itu kita terjemahkan ghanimah itu harta hasil perang, bukan rampasan perang, harta hasil perang. Setuju? Enggak setuju enggak apa-apa. Enggak setuju enggak apa-apa. Karena umat Islam bukan perampas. Maka bukan harta rampasan perang sebagaimana yang diterjemahkan banyak orang. Harta hasil perang. Taib. Kalau kemudian dia berangkat perang, tujuannya harta ghanimah, harta hasil perang, tidak ada kebaikan dalam jihadnya. Di akhirat dipanggang di neraka sebelum Fir'aun dan Qarun. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali menghuni neraka, orang yang meninggal di medan jihad di antaranya. Ketika Allah tanya kepadanya, kenapa, apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan, saya berjihad mengharapkan ridhamu ya Allah. Mengharapkan engkau. Allah katakan, kadzab, kamu bohong. Innama fa'alta liyuqal jari. Kamu melakukan itu hanya semata-mata agar orang mengatakan tentangmu, kamu itu pemberani. Kamu itu pahlawan. Orang tidak kenal terasa takut. Ahli senjata, ahli ini, ahli itu. Waqad qil, orang sudah ucapkan. Yang kamu inginkan kamu sudah dapat. Gak ada lagi balasan di sisiku. Seduh malaikat seret orang ini ke neraka. Diseret tuh ke neraka. Kalau kita di dunia menyeret orang, tangan yang kita seret kakinya menyentuh tanah kan? Kalau di akhirat terbalik, yang diseret kaki wajah menyentuh tanah. Diseret dengan wajah menyentuh tanah. Jadi yang mengalir di tanah itu wajahnya ini. Di tanah. Fasuhi babihi. Diseret dan dengan wajah menyentuh tanah. Lalu dicampakkan dalam neraka jahanam. Lihat, dia berperang. Berjihad. Tetapi dia tidak apa? Tidak ikhlas mengharapkan ridho Allah di dalam jihadnya itu. Kalau dia ikhlas, dia wafat langsung surga. Dijamin surga bagi orang-orang yang meninggal syahid. Syahid yang paling hebat itu syahid membela agama Allah, meninggal di medan perang. Itu yang paling hebat. Namun sayang dia tidak ikhlas. Dia tidak beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dia mengharapkan pujian manusia, sudah dapat pujian itu. Jadi kalau ada seorang yang berdakwah ingin namanya terkenal, sudah dapat. Di sisi Allah enggak ada pahala lagi, sudah dapat. Kalau ada orang yang berinfak, ingin dikenang orang dermawan, ya sudah dapat di dunia. Sudah dapat. Di sisi Allah enggak ada lagi pahala, habis. Karena apa? Waqad qil, dan sudah didapatkan itu, orang sudah ngomong, "Oh, dia ya, oh, yang dermawan itu ya." Iya. Yang selalu bagi-bagi beras ya. Iya, Yang selalu bagi-bagi uang setiap tahun ya? Iya. Yang zakatnya, kalau orang beli, ngambil zakatnya sampai ribuan orang ngantri itu ya? Iya. Ya udah dapat dia. Enggak ada lagi pahala di sisi Allah habis. Waqad qil, sudah diucapkan orang-orang dermawan, orang kaya murah hati. Enggak ada lagi pahala habis. Maka diseret ke neraka. Campakkan ke neraka Allah. Para ulama mengarang bait syair. Siapa yang mau menulis pakai bahasa Arab silakan tulis, baca pelan-pelan. Wal alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Wal alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Pakai nun terakhir sukun. Lam ya'malan. Mu'adzabun yawmal qiyamati qabla ubadil watan. Qabla ubadil watan. Ubad jama' abid. Abidun ubad. Katibun kutab. Mu'adzabun yawmal qiyamati qabla ubadil watan. Ubadi al-wasani. Alif lam waw sa nun. Al-wasani berarti wasan, berhala. Awsan. Fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawla zur huna fa'alillahi ghaira musyrikina bih. Dan seterusnya. Mu'adzabun yawmal qiyamati qabla ubadil wasan. Wal alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Orang alim. Lam ya'malan, tidak berilmu, tidak beramal bi'ilmihi dengan ilmunya. Tapi ini bait syair, dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan bait syair itu. Wal alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Orang alim dengan ilmunya tidak beramal. Mu'adzabun di'adzab yaumal qiyamati pada hari kiamat. Qabla sebelum. Ubad penyembah-penyembah. Alwasan berhala. Orang berilmu dengan ilmunya tidak beramal. Di'adzab pada hari kiamat sebelum penyembah-penyembah berhala. Makanya Ustaz selalu berpesan kepada kalian, amalkan ilmu, amalkan ilmu, amalkan ilmu. Supaya tidak diazab di akhirat sebelum penyembah-penyembah berhala. Akan dipanggang dulu di neraka orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, sebelum Abu Jahal, sebelum Abu Lahab, sebelum Syaibah bin Rabi'ah, sebelum Uqbah bin Rabi'ah. Sebelum Ibnu Abdul Wud. Sebelum Nabih dan Munabih. Sebelum Azar. Sebelum Namruz. Sebelum Kan'an. Sebelum Umayyah bin Khalaf. Itu dulu yang diazab. Orang yang berilmu agama. Namun tidak mengamalkan ilmu apa? Ilmu agamanya. Na'udzubillahi min dalik. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Kita lanjutkan. Fa'idha arafta. Apabila engkau telah tahu. Annallaha. Bahwasanya Allah. Khalaqaka. Menciptakan engkau. Li'ibadatihi untuk beribadah kepadanya semata. Kalau engkau sudah tahu, sudah mengerti bahwa Allah menciptakan dirimu untuk engkau beribadah kepadanya saja. itu dia ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah, beribadah hanya mengharapkan ridho Allah. Itu dia. Kalau engkau sudah tahu, engkau hidup untuk itu, engkau diciptakan untuk itu, fa'alam, maka ketahuilah, wahai orang yang membaca kitabku ini, ketahuilah, fa'alam, annal ibadata, bahwasannya ibadah, la tusamma ibadah, tidak bisa dinamakan itu adalah ibadah, illa ma'at tauhid, kecuali bersama tauhid. Boleh minum langsung dari mulut botol ini? Alasannya apa? Dalilnya apa? Yang tahu dalilnya usah kasih semua ke dia nih. Semuanya untuk dia. Kita sering minum pakai botol begini. Bismillah, minum lagi. Pernah kita bertanya, apa hukum minum dari botol ini langsung? Karena ada larangan dari hadis Nabi. Minum langsung dari mulut, cerek. Ini botol bukan cerek ya? Oh, itu ya. Ngeles. Jawabannya boleh. Karena ada kaidah. Kaidah adalah di dalam agama kita ada kaidah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum akan berjalan sesuai dengan penyebabnya. Hukum akan berjalan, akan terwujud sesuai dengan sebabnya. Illat itu penyebabnya. Apa illatnya? Apa penyebab hukum itu datang? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Maksudnya adalah, kalau sebabnya ada hukum. Kalau sebabnya tidak ada hukum. Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan sebabnya. Kalau sebabnya ada hukum. Kalau sebabnya tidak ada hukum. Dan ini banyak contohnya. Di antaranya adalah minum dari mulut ceret. Ilat, sebab dilarang minum pakai mulut ceret. Ceret dulu terbuat dari tanah liat. Seperti candy-candy kita waktu kita masih kampungan dulu. Masih tinggal di kampung maksudnya. Orang tinggal di kampung kan kampungan kan? Sebagaimana orang yang tinggal di kota? Kotaan. Dulu ketika kita tinggal di kampung, ceret kita terbuat dari tanah? Liat. Gak boleh langsung minum dari mulutnya. Ada sebab kenapa? Kita tidak tahu apa isi ceret itu. Siapa tahu isinya kelabang. Sekarang kita sudah tahu isinya. Karena botolnya transparan. Berarti tidak ada ilatnya. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Namun kalau botol ini terbuat dari botol yang tidak transparan, tidak boleh minum langsung dari mulut botolnya. Apapun alasannya. Harus dituangkan dulu. Aman kita tidak ada apa-apa baru boleh diminum. Atau dilirik dulu apa isinya. Aman, tidak ada semut, tidak ada kecoa. Tidak ada coro. Coro itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kecoa. Tidak ada laron. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. annal ibadata la tusamma ibadatan, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi, bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengan tauhid. Ada tauhid dalam ibadah itu, baru disebut itu ibadah. Kita sholat, tidak disebut itu ibadah sholat kalau tidak ada tauhid. Kalau kita tidak bertauhid, sholat kita bukanlah ibadah. Kalau kita tidak bertauhid, puasa kita bukanlah ibadah. Ibadah tidak bisa dinamakan ibadah kecuali ada tauhid bersamanya. Kecuali kita mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah, baru itu dinamakan ibadah. Sholat adalah ibadah, tapi bagi orang berbuat syirik lalu dia sholat, sholat itu bukan ibadah bagi dia. Kenapa? La in asyrakta la yahbathanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, kamu tidak bertauhid, la yahbathanna amaluka, hapus seluruh amalanmu, enggak ada artinya. Kamu sholat enggak ada arti. Kamu puasa enggak ada arti. Kamu haji enggak ada arti. Kenapa? Kamu tidak bertauhid. Kamu berinfak emas sebesar musola ini, sebesar masjid ini, enggak ada artinya. Ada orang kafir berinfak 1 triliun, enggak ada artinya. Tidak ibadah itu. Kenapa? Tidak ada tauhid. Ada orang kafir bercadar. Hah? Belum tahu kalian? Ada kan? Itu siapa orang kafir bercadar? Di internet. Siapa dia? Hah? Siapa namanya? Siapa? Oh, Syiah, bukan Syiah. Istri salah seorang presiden, kalau enggak salah presiden Venezuela. Kalau tidak salah. Intinya presiden-presiden sana. Negeri-negeri kafir. Istrinya bercadar. Bukan karena agama. Karena dia teliti dengan ilmuannya. Cadar itulah yang terbaik untuk wanita. Dari segala sisi dikaji. Dari sisi kesehatan. Dari sisi psikologis. Dari sisi ketentraman. Dari sisi kejahatan kriminal. Dari sisi segala macam, ditelaah, diteliti, terbukti bahwa cadar itulah yang terbaik untuk wanita, maka dia bercadar. Bukan karena agama. Dari sisi kesehatan, paling sehat wanita bercadar dibanding yang tidak bercadar. Dari sisi godaan, paling aman dari godaan wanita bercadar dibanding wanita yang tidak bercadar. Dari sisi sosial, lebih dimuliakan, dihormati, dan disegani wanita bercadar dibanding wanita yang tidak bercadar. Terus dia pelajari dengan ilmu-ilmunya, disiplin ilmu yang dia miliki. Akhirnya dia membuat keputusan, saya harus bercadar. Bercadar dia. Orang kalau melihatnya itu, ini sepertinya guru al-bayyinah ini. Padahal orang kafir. Orang kafir. Pakaiannya lebar, pakai jilbab, pakai cadar. Orang kafir. Orang kafir yang lain jenggotnya segini. Pernah lihat orang kafir jenggotnya segini? Banyak. Kenapa dia berjenggot? Bukan karena beragama. Kenapa? Itu bukan agama, karena dia tidak bertauhid. Dia bertauhid, enggak, itu bukan ketaatan, itu bukan ibadah. Bagi orang yang bertauhid, panjangan jenggot segini, itu ibadah. Tapi kalau dia tidak bertauhid, enggak ada ibadahnya. Kenapa dia berjenggot? Dia pelajari manfaat-manfaat jenggot. Ternyata dia temukan manfaat yang banyak dengan jenggot. Jenggot itu, kata ahli kesehatan, menyerap minyak-minyak yang ada di wajah seorang lelaki. Oleh karena itu lelaki berjenggot biasanya wajahnya bersinar. Wajahnya itu lebih terang. Ini wajah Ustaz gelap gara-gara jenggotnya sedikit. Coba kalau jenggotnya banyak, bersinar ini cahayanya. Tuh. Sehingga orang kafir itu berjenggot. Ada juga yang berjenggot karena modis. Indonesia ini pernah anak-anak mudanya doyan jenggot. Beberapa tahun yang lalu. Gak tahu apakah kalian udah hidup atau belum. Udah lahir atau belum maksudnya. Pernah anak-anak muda Indonesia ini doyan jenggot. Dan biasanya jenggotnya seperti Ustadz ini. Gak mau lebat-lebat. Sedikit aja. Ternyata tahu kalian apa sebabnya? Ternyata sebabnya Dewa 19 berjenggot. Itu gak ibadah itu. Gak ada tauhidnya. Gak ada tauhidnya itu. Ustadz aja tahu. Padahal Ustadz bukan orang gaul. Gaul, tulis pakai bahasa Arab. Gaul pakai bahasa Arab, tulis. Gha, waw, lam. Coba cari kamus kalian. Apa arti gha, waw, lam? Hantu. Ah, hati-hati. Hati-hati. Gaul itu hantu itu. Mau jadi nak gaul? Anak hantu. Hantu itu setan. Berarti anak gaul. Kasian, kasian, kasian, kasian. Anak, kamu anak apa? Ah, saya anak gaul. Oh. Orang Arab senyum-senyum aja, anak gaul ya. Iya, anak gaul. Nanti zamannya apalagi itu. Gak ada tauhidnya. Gak ada tauhidnya. Mengesakan Allahnya gak ada. Yang ada hanya tren dan gaya. Sekarang ini artis-artis wanita sudah mulai berjilbab. Sudah banyak. Kalau mereka hanya berjilbab karena tren dan gaya. Karena hanya fashion. Fashion 2016 itu kayak jilbab lebar deh. Maka dia pakai jilbab lebar karena fashion. Itu gak ada ibadah. Itu bukan ibadah itu. Gak ibadah. Sampai ibadah itu dilakukan bersamaan dengan tauhid, esakan Allah di dalam ibadah itu. Itu baru jadi ibadah dia. Kalau tidak mengharapkan Allah, kalau tidak mengesakan Allah, itu bukan ibadah. Kalian belajar di sini. Kalau bukan karena mengharapkan ridho Allah dalam belajar kalian, itu bukan ibadah. Itu hanya rutinitas sekolah. Sayang, 6 tahun bisa menciptakan pahala yang besar dengan ibadah yang besar. Ternyata setelah 6 tahun dilihat catatan amalannya di akhirat, gak ada yang ibadah. Mau tahu kenapa? Karena tidak bertauhid, tidak mengesakan Allah, tidak ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan 6 tahun menuntut ilmu. Gak ada yang ikhlas. Hanya ya karena orang tua. Saya sebenarnya sih mau ke SMA 8. Tuh. Tapi papi dan mami gak boleh. Ngancem papi dan mami. Kalau gak ke Albaina, kamu gak sekolah. Akhirnya masuk Albaina lagi. Males. Tuh. Kalau begitu dia hidup 6 tahun, insya Allah keluar-keluar dari Al-Bayinah, tidak ada pahala yang dia dapatkan. Padahal prestasinya dalam menghafal Al-Quran sudah 15 juz. Ternyata itu hanya rutinitas sekolah. Gak ada pahalanya. Gak ada keikhlasan, gak ada tauhid. Maka ini penting. Annal ibadah tala tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah tidak bisa dinamakan ibadah kecuali bergandengan dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Kecuali bersama taharah. Salat tidak bisa dinamakan salat. Padahal sudah takbiratul ihram. Sudah al-fatihah. Rakaat yang pertama bacaannya masya Allah surat Qaf. Rakaat yang kedua bacaannya surat Adz-Dzariyat. Panjang itu Ustaz. Sudah salam, sudah ruku, tapi tidak disebut sholat. Kenapa? Tidak wudu. Gimana dikatakan sholat? Wudunya kagak. Enggak sholat itu. Walaupun sudah sempurna dilakukan dari A sampai Z. Gerakan sholat dan bacaan sholat. Enggak sholat tanpa wudu. Demikian juga tidak ibadah tanpa tauhid. Dia bangun pesantren, dia bangun madrasah, dia bangun asrama yatim piatu, dia bangun tahfiz Al-Quran, dia bangun masjid, dia bangun. Tanpa tauhid, tidak ibadah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ. Apabila telah masuk kesyirikan di dalam sebuah ibadah, fasadat, maka rusaklah ibadah itu. Apabila telah masuk syirik ke dalam ibadah, maka akan rusaklah ibadah tersebut. Kal hadafi, persis seperti hadaf, idza dakhala fi taharah, ketika hadas sudah masuk ke dalam taharah, awalnya kita suci, tiba-tiba haid, maka rusaklah suci itu. Akhirnya kita tidak bisa sholat. Karena kita sedang hadas. Ketika kita lagi toharah, lagi sholat sunat, keluar angin. Datanglah hadas. Rusaklah apa? Toharah. Demikian juga dengan syirik. Syirik masuk ke dalam ibadah, bagaikan hadas masuk ke dalam toharah. Dia akan merusak toharah. Maka syirik akan merusak apa? Syirik akan merusak apa? Ibadah. Kalau dia masuk ke dalam ibadah, rusak ibadah dibuatnya. Hancur ibadah itu sehancur-hancurnya. Fa'idha arafta. Apabila engkau sudah tahu. Anna syirka idha khalatal ibadata. Bahwasannya syirik, apabila telah mencampuri ibadah, apabila syirik telah masuk ke dalam ibadah dan bercampur dengan ibadah, wa ahbatal amala, dan dia telah menghapuskan amal, syirik kalau dilakukan akan menghapuskan apa? Amal. Enggak ada pahala sholatnya, enggak ada pahala puasanya, enggak ada pahala umrohnya, enggak ada pahala hajinya. وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Dan jadilah pelakunya, pelaku syirik itu, مِنَ الْخَالِدِينَ, termasuk orang-orang yang kekal, فِي النَّارِ, di dalam neraka. Kalau kamu tahu itu. Kalau kamu tahu syirik masuk ibadah, merusak ibadah, menghapuskan amal, gak ada arti amal, dan membuat pelaku syirik itu kekal di neraka, kalau engkau tahu itu, arafta, kamu akan tahu dan sadar, anna ahamma ma'alaika, yang terpenting, yang wajib untuk engkau lakukan adalah, ma'rifatu dhalik, mengetahui hal tersebut, yaitu syirik begitu berbahaya. Engkau harus paham bahwa demikian bahaya syirik dalam kehidupan setiap insan. Bahwa demikian bahaya syirik dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita sudah hidup di dunia yang banyak orang yang tidak sadar bahaya syirik. sehingga syirik jadi tontonan yang asyik. Syirik menjadi kebanggaan. Tangkal dan jimat sesuatu yang biasa. Manusia-manusia yang tidak tahu apa itu tauhid, manusia-manusia yang tidak takut akan syirik, manusia-manusia yang bergantung kepada selain Allah, kalau engkau tahu bahwasanya syirik itu berbahaya, syirik itu menghapuskan ibadah, syirik itu menghapuskan amal, syirik itu membuat pelakunya kekal di neraka untuk selama-lamanya, engkau akan tahu ternyata yang paling penting untuk engkau ketahui adalah masalah ini. La'allallahu an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Setelah engkau tahu, berharaplah mudah-mudahan Allah, la'allallaha, mudah-mudahan Allah, an yukhallisaka, menyelamatkan dirimu. Min hadhihi syabakah, dari jaringan ini. Jaringan syirik. Wahiyya syirku billah, jaringan yang dimaksud adalah syirik kepada Allah. Alladhi qala Allahu fihi, yang Allah berbicara di dalam Al-Qur'an tentang syirik ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan manakala dia disekutukan. Allah tidak akan ampuni orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak akan Allah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu untuk orang-orang yang Dia kehendaki. Kalau ada orang berbuat syirik di dunia, taubat di dunia, Allah ampuni dosa syiriknya. Buktinya Umar pernah terjatuh ke dalam kesyirikan, betul tidak? Utsman pernah jatuh kesyirikan, betul tidak? Radhiyallahu anhum. Ya. Kemudian Khalid bin Walid, Abu Sufyan pernah jatuh ke dalam dunia syirik. Amar bin As, Sofwan bin Umayyah. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Ikrimah anak Abu Jahal, pernah terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun taubatnya di dunia Allah ampuni. Maksud tidak Allah ampuni, manakala dosa syirik ini kita mati belum taubat. Kita wafat membawa dosa syirik, syirik besar yang belum bertaubat kita tentang dosa syirik itu. Itu Allah tidak akan ampuni di akhirat. Kalau di dunia minta ampun, Allah ampuni. Taubat di dunia, Allah ampuni. Tapi kalau sudah kadung dibawa mati, baru taubat di akhirat, Allah tidak akan ampuni. Allah tegas-tegas mengatakan di dalam ayat ini, aku tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya di akhirat. Maksudnya apa? Di akhirat. Dengan bukti ketika orang bertaubat di dunia, Allah terima. Berarti maksud Allah di sini adalah di akhirat. Kalau engkau meninggal membawa dosa syirik, aku tidak akan ampuni. Tapi kalau engkau membawa dosa duna dzalik, selain syirik itu, masih di bawah syirik, syirik yang paling tinggi, dosa yang paling tinggi, masih di bawah syirik, contohnya engkau bunuh orang tuamu, lalu engkau cincang-cincang badannya, setelah itu engkau karungkan, tinggal pahanya engkau biarkan di rumah, lalu engkau sate sedikit demi sedikit. Dosa besar tidak? Syirik tidak? Tidak. Masih bisa diampuni Allah itu. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Betapa besarnya. Akan tetapi, di zaman kita sekarang, ketika kita orang berbicara memenggal-menggal leher bapaknya, orang marah. Ini dosa besar. Tapi begitu orang melihat syirik, oh enak ya. Tuh. Orang tidak tahu yang mana dosa besar, yang mana yang tidak besar. Memenggal orang tua, memutilasi orang tua dibanding syirik, lebih besaran syirik dosanya. Walaupun memenggal orang tua itu dosa besar, tapi itu masih di bawah syirik. di akhirat masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau syirik yang dibawa mati, pintu maaf tertutup. Allah tidak akan mau ampuni. Begitu bencinya Allah kepada syirik. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan ampuni orang-orang yang menyekutukan dia dengan sesuatu. Manakala dia disekutukan, berbuat syirik kita, mensekutukan Allah, maka Allah tidak mau mengampuni. Allah sudah tegas mengatakan, Allah tidak ampuni. Satu-satunya dosa di akhirat yang tidak akan Allah ampuni, dosa syirik ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni duna dzalik, apapun yang di bawah syirik. Tidak sampai ke syirik, membunuh 100 orang, Allah ampuni. Ya kan? Pembunuh orang tua, Allah ampuni. Pembunuh Hamzah, paman Nabi, Allah ampuni. Betul tidak? Siapa pembunuh Hamzah? Hah? Wahsy. Diampuni oleh Allah. Abu Sufyan dan pasukannya, Abu Sufyannya, pemimpin pasukan Uhud. Dari kalangan musyrikin. Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuhnya? 70 orang. Dia dan pasukannya membunuh kaum muslimin. Tapi lihat Allah ampuni dosanya. Ya, begitu Allah pemaaf. Itu di dunia. Kalau di akhirat, dosa-dosa selain syirik, Allah masih membuka pintu maaf. Yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampunkan selain syirik itu. Namun liman yasha, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak ampuni, berarti ke neraka. Sampai bersih daripada dosa itu baru diangkat dan masuk surga. Namun kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Asal jangan syirik. Itulah besarnya bahaya syirik. Kalau itu engkau tahu, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah. Yang akan kita bicarakan berikut ini. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Yang sebenarnya kaidah-kaidah ini Allah sebut di dalam kitabnya Al-Qur'an. Jadi kaidah yang 4 ini tidak lari dari Al-Qur'an, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat sama-sama kaidah demi kaidah. Baik, ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti yang Ustaz katakan tadi atau Ustaz katakan sekarang bahwa syirik itu luar biasa bahayanya. Cuman orang sekarang tidak merasa dia berbahaya. Kenapa? Karena sudah terbiasa melihat syirik. Dulu di Pekanbaru ini melihat wanita pakai celana pendek, orang gak biasa. Gak biasa. Sehingga 40 tahun yang lalu kalau ada wanita pakai celana pendek dimarah-marahi di Pekanbaru ini. Tapi sekarang karena sudah biasa, ya biasa-biasa saja. Jadi kalau segala sesuatu sudah merajalela, dianggap biasa oleh orang. Padahal itu dosa besar. Maka ilmulah yang bisa membawa kita kepada mengerti yang mana yang dosa besar, yang mana yang tidak dosa besar. Yang mana yang harus kita khawatirkan terlebih dahulu, yang mana yang setelahnya. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan kita langsung setelah sholat subuh insya Allah. Ini orang yang bertauhid. Selalu ketika mau ngomong di hari yang akan datang nanti pakai insya. Ini orang yang bertauhid. Kalau orang tak bertauhid, besok kita ketemu ya. Yuk, sampai ketemu ya, sampai jumpa. Oke, terima kasih, bye. Tuh orang gak bertauhid tuh. Dia yakin hidup masih besok masih hidup. Dia yakin besok bisa jumpa. Tapi orang yang bertauhid tidak seperti itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan aku akan melakukan itu besok kecuali ayyasha Allah. Kita akan bertemu besok insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, malam ini Ustaz bisa wafat. Kalau Allah tidak berkehendak, atau apa yang terjadi, bisa saja bubar tiba-tiba ada apa. Ada masuk, tiba-tiba masuk anjing. Anjing galak gitu. Gak tahu kita. Tiba-tiba ada monyet lepas. masuk ke Al-Bainah, sibuk kita ngurus monyet, enggak jadi kita besok, macam-macam. Atau terjadi gempa, atau terjadi macam-macam, Allah bisa saja berkehendak macam-macam. Oleh karena itu kita katakan, karena kita bertauhid, kita katakan, kita bertemu lagi besok insyaallah. Sampai di sini pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.